بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أراد فقدر والذي بحكمته خلق الخير والشر وجعل مصير الذين اتقوا إلى جنات ونهر ومصير الذين كفروا إلى سقر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك البر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المنتصر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خير البشر وعلى آله وأصحابه البرر وذريته وأتباعه إلى يوم النشر والمحشر أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kembali mengumpulkan kita di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, Al-hikmatul hadiyatu wasab'un minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Atha'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Hikmah yang ke-71 dari Al-Hikamil Ataiyah, berkata Imam Ahmad bin Atha'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Idza aratta an ta'rifa qadraka indahu panzur fi madza yuqimuk, yang artinya apabila engkau ingin mengetahui kedudukan engkau di sisi Allah, apabila engkau ingin mengetahui nilai engkau di sisi Allah, maka tengoklah pada apa Allah menempatkan engkau. Apabila Allah menempatkan kita pada perkara-perkara yang dicintainya, berarti kedudukan kita di sisi Allah adalah kedudukan yang dicintai oleh Allah. Apabila Allah menempatkan kita di tempat-tempat yang dibenci oleh Allah, maka berarti kedudukan kita pun di sisi Allah adalah kedudukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita ingin mengetahui bagaimana keadaan kita di sisi Allah, maka tengoklah di mana Allah menempatkan kita. Bila mana Allah menempatkan kita beribadah di masjid, bila mana Allah menempatkan kita duduk di majlis ilmu, berarti kedudukan kita di sisi Allah kedudukan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Apabila Allah menempatkan kita di tempat-tempat yang lupa kepada Allah, di tempat-tempat yang membuat kita lalai kepada Allah, apabila Allah menempatkan kita di tempat-tempat yang maksiat, maka kedudukan kita di sisi Allah adalah kedudukan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kada sulit, kada ngalih kita mengetahui posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dengan langsung meneliti, memeriksa apa keadaan kita, di mana Allah menempatkan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an ya'lama manzilatahu indallah falyanzur kaifa manzilatullah ta'ala min qalbih. Fa inna Allah ta'ala yunzilul 'abda haitsu anzalahu al-'abdu min nafsihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang hendak mengetahui kedudukannya, martabatnya di sisi Allah, maka tengoklah, maka pandanglah bagaimana kedudukan Allah di hatinya. Bagaimana keadaan kita ini di sisi Allah? Apakah terhormat? Apakah tinggi? Nah, maka tengoklah bagaimana kedudukan Allah dalam hati kita. Nah, bagaimana kedudukan Allah di dalam hati kita? Apabila dalam hati kita itu Allah menjadi nomor satu, maka kita pun di sisi Allah nomor satu. Apabila kedudukan Allah dalam hati kita nomor 10, nah kita pun di sisi Allah demikian jauhnya. Maka sesungguhnya Allah menempatkan seorang hambanya, sekira-kira menempatkan hamba akan Allah daripada hatinya. Bila mana hati kita ini selalu ingat kepada Allah, bila mana hati kita ini selalu mengutamakan Allah, bila mana hati kita ini selalu menomorsatukan Allah, maka kedudukan kita di sisi Allah pun terhormat. Di sisi Allah pun dimuliakan, karena kita dalam hati kita memuliakan kedudukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, idza aratta an ta'rifa nafsaka hal min ahli al-iman aw min ahli at-tughyan, panzur fi qalbik in kunta tusaddiqu bi wujudi rabbik wa tuwahhiduh wa tanqadu li rasulih sallallahu alaihi wasallam fa anta min ahli al-iman. Apabila kamu hendak mengetahui diri engkau adakah termasuk golongan ahli iman atau golongan ahli tughyan, golongan orang-orang yang sesat. Kalau kita hendak mengetahui apakah kita ini masuk golongan orang yang beriman atau masuk golongan orang yang sesat, maka tengoklah di hati engkau. Jika engkau membenarkan dengan adanya Tuhan engkau, engkau mengesakan Tuhan engkau, engkau tunduk patuh bagi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka engkau berarti termasuk golongan ahli iman. Kita lihat hati kita selama ini, bila membenarkan adanya Allah, bila mana mengesakan Allah, bila mana tunduk patuh kepada Rasulullah, maka berarti kita masuk golongan ahlil iman, masuk kelompok orang-orang yang beriman. Artinya andai kata kita mati, maka kita masuk surga. Masuk surga. Walaupun karena banyak dosa-dosa kita bisa singgah di neraka, tapi akhirnya ke surga juga karena kita ahli iman. Wa in kunta tunkiru aw tashukku bi rabbik aw tusyriku bihi ghairah bi'atikadika aw lam tanqad li rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa anta min ahli tughyan. Maka jika engkau ingkar, ingkar artinya kada percaya, kada percaya akan adanya Tuhan, atau engkau ragu-ragu pada Tuhan engkau, ragu-ragu. Atau engkau menyekutukan dengan Tuhan selainnya dalam i'tikad engkau. Atau engkau tidak patuh tunduk kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka engkau termasuk golongan orang-orang yang sesat. Fa anta min ahli tughyan. Jadi bila mana kita selama ini kada percaya lawan Allah, kada percaya lawan Allah, baik kada percaya lawan adanya, kada percaya dengan kalamnya, kada percaya dengan sifat-sifatnya, atau ragu-ragu, percaya kada, kada percaya kada. Kalau adanya Allah, semuaan kita percaya ada, kada ragu-ragu. Tapi dengan janji Allah, nah itu kita belum tentu seluruhnya percaya dengan janji Allah. Banyak dalam Al-Quran janji-janji Allah. Nah apabila kita di situ ragu-ragu, berarti kita masuk golongan yang sesat. Atau menyekutukan Allah. Arti menyekutukan Allah, kalaunya menyembah Tuhan lain, kita kada menyembah Tuhan lain. Semuaan menyembah Allah. Cuma dari sisi-sisi yang lain, banyak tingkah laku kita, ucapan kita, bahkan mungkin i'tikad kita yang menyekutukan Allah itu. Padahal kita sudah diajarkan bahwa yang memberi bekas itu hanya Allah. Tidak ada yang lain. Nah, yang memberi bekas itu hanya Allah. Yang menyembuhkan itu hanya Allah. Yang memberi manfaat itu hanya Allah. Yang lain tidak ada. Nah, apabila kita di situ ada keragu-raguan, nah maka kita termasuk golongan tughyan, orang yang sesat. Jadi kalimatnya di sini atau, bukan dan. Jika engkau ingkar kada percaya, atau ragu-ragu kepada Allah, ragu-ragu kepada janji Allah, ragu-ragu, atau menyekutukan Allah, atau tidak tunduk kepada Rasulullah, maka engkau termasuk orang-orang tughyan, orang-orang yang sesat. Jadi mengetahui diri kita itu, kita kawa, kita bisa mengetahui diri kita dari diri kita sendiri. Wa fi anfusikum ayat afala ta'qilun, dalam diri kamu itu ada tanda-tanda sebenarnya, apakah kamu tidak memikirkan. Jadi kita ini sebenarnya sudah kawa mengetahui kemana kembali kita. Kembali kita ke surga, atau kembali kita ke neraka, atau kada jelas. Nah, kita sudah bisa mengetahui kemana akan kembali diri kita ini. Karena semua tanda ada di dalam diri kita, kalau kita berpikir. Kalau kita mau berpikir menggunakan akal kita. Wa idza aratta an ta'rifa nafsaka hal min ahli al-iman al-mukramin aw min ahli al-iman al-matrudin. Nah, sekarang tadi kita sudah periksa diri. Periksa diri kita, oh kayaknya ahli iman. Karena lawan Tuhan percaya semua, lawan Rasulullah tunduk. Nah, jadi diri kita ini kayaknya sudah ahli iman. Nah, bila engkau hendak mengetahui apakah diri engkau itu ahli iman yang dimuliakan oleh Allah, atau ahli iman yang terusir, yang dijauhkan oleh Allah. Ahli iman yang dimuliakan ini artinya bisa masuk surga tanpa dihisab. Sedangkan ahli iman yang terhusir ini bisa masuk surga tapi melalui azab sebelumnya. Nah sekarang bila mana kita hendak mengetahui apakah diri kita ini termasuk ahli iman yang dimuliakan yang bakal masuk surga tanpa hisab, atau diri kita ini ahli iman yang diusir, artinya masuk surga tapi melalui azab. Bila engkau hendak mengetahui itu, panzur, maka tengoklah, pandanglah. Fa in kunta tamtasilu amrahu wa tajtanibu nahyahu wa tusari'u ila mardatihi wa tuhibbu man ahabbahu Allah fa anta min ahlil iman al mukramin. Apabila engkau menjunjung perintah Allah, menjauhi larangan Allah, bersegera kepada hal-hal yang diridhai oleh Allah, mencintai orang-orang yang dicintai Allah, maka berarti engkau termasuk ahli iman yang dimuliakan. Lihat aja diri kita selama ini nih. Pandang aja diri kita selama ini. Apakah selalu menjunjung perintah Allah? Apakah selalu menjauhi yang dilarang Allah? Apakah kita selama ini bersegera kepada yang diridhai oleh Allah? Apakah selama ini kita mencintai orang-orang yang dicintai Allah? Bila jawabnya semua ya, nah maka kita orang yang beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bisa masuk surga tanpa susah, tanpa diazab sebelumnya. Ada perintah Allah, laksanakan, ujar Tuhan. Nah selama ini kita melaksanakan atau kada? Ujar Tuhan, ini jangan. Nah, menjauhi atau kada? Ini kekasih Allah, cinta atau kada? Nah, bilanya ya, berarti kita ahli iman yang dimuliakan Allah. Bila mana jawabnya tidak, perintah Allah dilanggar, larangan ditinggalkan, larangan Allah dilanggar, kekasih Allah kada tahu urusannya, berarti kita ahli iman juga, cuma kada termasuk nang dimuliakan Allah. Bila kadang-kadang bang membahanu seruhan Tuhan tagawi membahanu kada, perintah Tuhan membahanu dilanggar, membahanu dijauhi, namun angka itu bisa maantara juga, maantara juga. Di mana kita akhir hayat kita? Bila akhir hayat kita itu bagus, nah selamat. Wa in kunta tatahawanu bi amri wa tasahalu bi nawahi wa takasalu an ta'ati wa la tuhibbu awliya'a fa anta min ahlil iman al matrudin. Jika engkau merimihkan perintah Allah, merimihkan perintah Allah, digawi ya, cuma dirimihkan. Ya Tuhan sembahyang, sembahyang ya, cuma keluar waktunya bilang kabaan aja. Sembahyang zuhur tak asar, asar tak maghrib, maghrib tak isya, isya tak tengah malam, tak subuh. Digawi aja, dilaksanakannya perintah Allah, cuma dirimihkan. Watasahalu fi nawahi, dan engkau mempermudah yang dilarang Allah. Yang dilarang Allah dianggap mudah. Dan engkau malas taat kepadanya. Dan engkau tidak cinta orang-orang yang dicintai Allah. Nah, maka berarti engkau termasuk ahli iman juga, tapi yang diusir, yang dijauhkan. Artinya masuk surga juga kayaknya, cuma sesudah proses yang panjang, sesudah siksa, hisab dan lain-lainnya. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi ukurannya nah, bisa kita ukur dari selama ini apa yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa in kunta min ahli al-iman al-mukramin fashkurillah ta'ala was'alillah dawam at-taufiq wal hifza fi ila akhiril hayat. Apabila selama ini engkau termasuk golongan ahli iman yang dimuliakan. Nah, selama ini perintah Allah semuaan dilaksanakan. Larangan Tuhan semuaan dijauhi. Hal-hal yang keridaan Tuhan segera dilaksanakan. Kekasih-kekasih Tuhan semuaan dicintai. Nah, bila sudah posisi kita seperti itu, keadaan kita seperti itu, maka bersyukurlah kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dan mintalah kepada Allah selalu dapat taufik. Karena kita hari ini bisa baik, esok belum tentu. Kalau besok ada dapat taufik Allah. Bulan ini kita bisa bagus, bulan kainam akan datang belum tahu kita bisa baik kadanya. Kalau kada ada taufik dari Allah. Nah, kalau selama ini kita sudah bagus, maka bersyukurlah kepada Allah, mintalah kepada Allah akan kekalnya taufik itu dan dipelihara sampai akhir umur kita. Jadi jangan juga kita mentang-mentang sudah bagus, lalu merasa sudah aman, jangan. Karena aman itu bila sudah kita dalam keadaan bagus sampai akhir hayat. Nah, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya, demikian sampai mati, nah nyar bagus. Kita kada tahu nah akan datang. Tahun kaina apakah masih kayak tahun ini baiknya atau kada tahu. Nah, jadi kalau tahun ini sudah bagus, mintalah kepada Allah selalu dapat taufik, selalu dipelihara oleh Allah sampai akhir umur kita. Wa in kunta min ahlil iman al-matrudin, jika kamu selama ini termasuk orang ahli iman yang terusir. Perintah Allah dilanggar, perintah Allah ditinggalkan. Atau kadang-kadang larangan Allah kadang-kadang dilanggar, kadang-kadang dijauhi. Nah, kalau kita selama ini dalam keadaan yang buruk, fajtahid bi taghyiri halik, maka bersungguh-sungguhlah untuk merubah keadaan engkau itu. Bersungguh-sungguh merubah keadaan engkau. Nah, jadi nang kadang-kadang supaya jangan kadang-kadang lagi. Bila perintah Allah, laksanakan. Bila Allah melarang, jangan ada alasan, jauhi. Karena Allah kada akan melarang sesuatu melainkan itu mudarat bagi kita. Allah tidak akan melarang sesuatu yang manfaat untuk kita. Setiap yang diharamkan Allah itu pasti ada mudarat dengan diri kita. Walaupun kelihatannya manis, walaupun kelihatannya untung, tetapi hakikatnya itu ada kerugian yang besar di dalamnya. Ujar Tuhan, berbisnis langkah ini jangan. Maka untung banyak, bujur, tapi dalamnya akan timbul kerugian yang besar. Ujar Tuhan, sembahyang, nah, pasti ada kebaikan yang kembali kepada kita. Nah, jadi kalau kita selama ini kadang-kadang melaksanakan perintah Allah, kadang-kadang melanggar hukum Allah, maka bersungguh-sungguhlah bitaghyiri halik, pada merubah keadaan engkau itu. Rubah keadaan itu menjadi orang yang selalu melaksanakan perintah, selalu menjauhi larangan Allah. Bersungguh-sungguh maka merubah itu. Wada'ullah, berdoa kepada Allah supaya Allah merubahkan keadaan menjadi keadaan orang yang baik. Wabertagil wasilah, dan carilah perantara-perantara yang bisa merubah keadaan kita itu kepada kebaikan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kawah aja dirubah. Kita ini selama ini orang yang banyak maksiat, selama ini banyak menentang lawan Tuhan, banyak ada hirau dengan hukum Tuhan. Nah, rubah itu. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam Quran disebutkan Allah tidak merubah sesuatu kaum kecuali mereka berusaha untuk merubahnya. Nah, kalau kita berusaha merubah diri kita menjadi orang yang mulia, bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat itu. Ujar Nabi kita, yaqulullah ta'ala wa izzati wa jalali wa irtifai fauka arsyi ma min ahli qaryatin wala ahli baitin kanu ala makarithu min ma'siyati thumma tahawwalu anha ila ma ahbabtu min ta'ati illa tahawwaltu anhum amma yakrahun min azabi ila ma yuhibbun min rahmati. Ujar Tuhan bersumpah, Allah bersumpah, tidak ada dari satu penduduk kampung atau sebuah keluarga yang mana mereka itu dalam keadaan yang kubenci, ujar Tuhan, daripada melakukan maksiat. Kemudian mereka berpindah dari keadaan itu kepada yang aku cintai, taat kepadaku. Melainkan aku pindahkan bagi mereka dari sesuatu yang mereka benci daripada azabku kepada sesuatu yang mereka suka daripada rahmatku. Nah, jadi selama ini kita kadang-kadang lawan Tuhan. Nah, kalau kita hendak merubah jadi orang yang bujur-bujur, orang-orang yang selalu baik, nah, rubah. Allah akan merubah juga. Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bujur-bujur sungguh pada jalan kami, akan kami beri petunjuk mereka. Tinggal kesungguhan kita, tinggal kemauan kita. Apakah kita ini hendak masuk surga nang nyaman, atau hendak masuk surga ke neraka kepada dahulu? Sebagian kita makan habar neraka nih kayak apa? Namun hendak masuk surga ke neraka badahulu, ya kayak tadi jalannya. Bahanu taat, banu kada, banu taat, banu kada. Nah, ini orang kalau kada diberi rahmat oleh Allah, singgah di neraka dahulu, hanyar kena ke surga karena ada imannya. Nah, kalau kita hendak merubah jadi orang yang baik, jadi orang yang diridai Allah, yang masuk surga tanpa dihisap, kita hendak asal kita mau, bujur-bujur mau, Allah berjanji bahkan bersumpah akan memberi petunjuk. Kalau orang berusaha mati-matian, Allah kada menjamin sugih, kada menjamin. Orang bertani mati-matian, memelihara, memupuk, menyiram, Allah kada menjamin mengatam, kada menjamin. Orang sekolah tinggi, belajar sungguh-sungguh, Allah kada menjamin berhasil. Tapi kalau orang sungguh-sungguh ingin merubah diri dari kejahatan kepada kebaikan, Allah bersumpah pasti akan memberi petunjuk kepadanya. Nah, apalagi janji Allah. Allah berfirman, yamhullah ma yasha wa yusbit. Allah itu bisa menghapus dan menetapkan. Ahli tafsir menjelaskan, yamhullahu sa'adah wa syakawah wal iman wal kufra. Kita ini ditulis di lauhil mahfuz, si pulan bin pulan masuk neraka. Nah, oleh karena kita bersungguh-sungguh merubah diri kita, itu bisa dihapus Allah jadi ahli surga. Asal sungguh-sungguh, lauhil mahfuz pun dirubah oleh Allah. Nah, kita di lauhil mahfuz dicatat sudah bahwa kita ini masuk neraka. Dalam rahim kita ditulis oleh malaikat orang yang ahli neraka. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, nah, jahadu pina, sungguh-sungguh, itu dihapus oleh Allah. Yamhullah mayasa wa yusbit. Wali ajlih kanu yad'un wa yatadarra'un ayyaj'alahum su'ada. Oleh karena itu para ulama berdoa lawan Tuhan supaya Allah jadikan mereka itu suhada, orang yang beruntung. Jadi apa yang ditulis dalam rahim itu bisa dirubah kalau kita mau menggunakan kesungguhan kita. Doa Faqih Muqaddam itu paling bagus dibaca oleh orang-orang yang belum bisa disiplin untuk taat kepada Allah. Nah, doa beliau itu menunjukkan bahwa keadaan kita bisa dipindah. Allahumma anqulna wal muslimin minasyakawati ila sa'adah. Ya Allah, pindahkan kami dari golongan orang-orang yang celaka kepada golongan orang-orang yang beruntung. Kawa dipindah. Asal kita bujur-bujur, serius, hendak memindah diri kita. Allahumma anqulna wal muslimin minasyakawati ila sa'adah. Wa minan nari ilal jannah. Ya Allah, pindahkan diriku daripada golongan ahli neraka kepada golongan ahli surga. Itu doanya Faqih Muqaddam. Itu menunjukkan bahwa bisa dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala bila mana kita serius, bila mana kita bujur-bujur hendak memperbaiki diri kita, hendak merubah diri kita dari tempat orang yang celaka kepada tempat orang yang beruntung. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kesungguhan kita untuk merubah diri kita itu yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sangat bangga, Allah sangat senang, luar biasa senangnya kalau ada seorang hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin besar dosanya, makin jahat orangnya, kalau kembali kepada Allah, Allah makin bangga. Allah makin suka. Ada orang yang pernah membunuh satu orang. Kembali kepada Allah, tobat. Allah suka. Allah gembira. Ada orang yang membunuh 1000 orang. Lalu kembali kepada Allah, lebih bangga lagi Allah. Makin besar dosa kita, kalau kita kembali kepada Allah, makin Allah suka. Daripada sukanya Allah, seluruh dosa kita yang banyak itu diganti dengan pahala. Diganti pahala. Daripada saking sukanya Allah, kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-72. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.